أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada setiap hamba-hambanya. Salawat beriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada tuntunan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, kembali lagi dalam rubrik bimbingan zikir. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang doa menjelang tidur dan ketika bangun dari tidur. Setelah beraktivitas seharian, kita membutuhkan istirahat. Tidur nyenyak dapat mengembalikan vitalitas seseorang menjadi lebih baik. Namun pendengar, sadarkah kita bahwa sebagai muslim, kita diperintahkan untuk menjadikan tidur sebagai ladang ibadah kita? Karena manusia diciptakan untuk beribadah. Bagaimana menjadikan tidur bernilai ibadah? Nah, caranya dengan mengikuti tuntunan adab Islami dalam tidur. Di antaranya adalah membaca doa dan zikir menjelang tidur dan ketika bangun dari tidur. Berikut ini, kami akan menyampaikan doa dan zikir menjelang tidur dan ketika bangun. Pendengar, doa yang pertama, yaitu doa ketika hendak tidur yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bismikallahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup. Atau riwayat dari Muslim, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup dan dengan menyebut namamu, aku mati. Kemudian doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Pendengar yang budiman, doa-doa tadi berdasarkan pada hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Bukhari, beliau berkata, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika akan tidur membaca bismika Allahumma amutu wa ahya, dan apabila bangun tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dengan redaksi sedikit berbeda. Dari Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mulai berbaring di tempat tidurnya, beliau membaca Allahumma bismika ahya wa amutu, dan apabila bangun beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah pendengar yang budiman, berikut isi kandungan doanya. Tidur dalam doa tadi merupakan kematian, karena tidur merupakan bagian dari kematian. Sebabnya saat tidur akal dan gerakan kita hilang laksana mati. Hal ini sebagai bentuk permisalan dan penyerupaan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-60, yang artinya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dan Az-Zumar ayat 42, yang artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa orang-orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Pendengar yang budiman, ada sebuah ibroh dalam doa-doa yang telah kita sebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan adanya hari kebangkitan setelah kematian, sebagaimana manusia bangun dari tidurnya. Karenanya, hikmah doa ketika mau tidur adalah agar penutup amal berupa zikir kepada Allah, dan hikmah doa bangun tidur adalah agar amal pertama kali adalah mengingat tauhid dan ucapan yang baik. Allahu a'lam bissawab. Pendengar yang berbahagia, mengingat tauhid dan ucapan yang baik. Pendengar yang berbahagia, demikianlah doa menjelang tidur dan doa bangun tidur yang dapat kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, agar dapat kita laksanakan dalam keseharian kita. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan rahmat dan inayahnya untuk kita amalkan, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan di setiap helaian nafas kita. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.